Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد كم مسلمين مسلمات Para hadirin, hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, adik-adikku dan juga anak-anakku sekalian yang hadir di Masjid Al-Hasanah, Terban, Yogyakarta, rahimani wa rahimakumullah, serta kaum muslimin dimanapun Anda berada, para pendengar Radio Muslim, rahimani wa rahimakumullah, dan juga para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali akan melanjutkan kajian tentang kitab Al-Kabair, Dosa-Dosa Besar, karya Al-Imam Al-Dhahabi rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Pada kesempatan yang lalu kita telah mempelajari tentang ciri-ciri dosa-dosa besar atau definisi dari dosa-dosa besar. Di antaranya disebutkan oleh muallif atau penulis buku ini, Al-Imam Adz-Dzahabi, adalah di antara ciri dosa besar, definisi dosa besar adalah dosa-dosa yang diancam dengan haddun, hukuman berat, baik di dunia ataupun di akhirat. Hukuman di dunia bisa dengan hukuman mati, qisas, rajam, potong tangan. Adapun hukuman berat di akhirat bisa dengan siksa, kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, dan juga laknat yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para pelaku dosa besar. Demikian juga ditambahkan oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad bahwasanya di antara ciri-ciri dosa besar, definisi dosa besar adalah dilihat dari nusus, dalil-dalil yang membicarakan dosa tersebut bisa diawali dengan la yadkhulul jannah, tidak akan masuk ke dalam surga, atau ada lafaz la yashum raihatal jannah, la yashummu raihatal jannah, tidak akan mencium baunya surga. Ini termasuk tanda agar kita bisa mendefinisikan dosa besar. La yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Wala yashummu raihatal jannah, tidak akan mencium baunya surga. Demikian juga nas yang di dalamnya ada perkataan laisa minna. Laisa minna, tidak termasuk golongan kami. Atau juga ada ungkapan la yu'minu. La yu'minu, tidak beriman. Ini adalah menunjukkan bahwa dosa setelahnya adalah dosa besar. Misal, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, seorang yang tetangganya tidak merasakan keamanan darinya. Dosa besar. Ya. Ini menyakiti tetangga. Atau ada lafaz dalam dalilnya la yadkhul lafadznya adalah yadkhulul jannah. Yadkhulun nar. Ya, yadkhulu an-nar, masuk ke dalam neraka. Fa ini semuanya adalah lafadz-lafadz yang menunjukkan dan mendefinisikan bahwa dosa-dosa tersebut adalah termasuk dosa besar. Fa nas'allahu an yu'idzana minal kabair. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari segala macam bentuk dosa, dosa besar. Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini kita insyaallah taala akan membahas mukaddimah selanjutnya. Terlebih nanti akan diberi faedah oleh Fadilatu Syekh Abdul Razak dalam mensyarah mukaddimah ini sebagai pelengkap pengetahuan kita tentang mukaddimah dosa-dosa besar. Sebelum kita masuk dalam pengelompokan dosa-dosa besar, kita akan melanjutkan membaca apa yang disampaikan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi di dalam mukaddimahnya. Beliau rahimahullahu taala mengatakan, "Ma'a taslimi dzalika." Setelah kita tahu hal itu, ini bahwasanya dosa besar itu adalah yang diancam dengan demikian dan demikian. Anna ba'dal kabairi akbaru min ba'din. Maka perlu kita ketahui bahwa dosa-dosa besar itu sebagian lebih dahsyat, lebih parah dibandingkan sebagian yang lainnya. Artinya apa? Dosa besar itu bertingkat-tingkat. Tidak satu tingkat. Ada yang dosanya sangat besar sampai Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni pelakunya kecuali kalau dia bertaubat. Yaitu misalnya apa? Syirikan. Ya. Kemudian ada dosa-dosa di bawah kesyirikan, tidak setingkat dengan kesyirikan. Jadi Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah taala ingin menerang dosa-dosa besar itu bertingkat-tingkat. Beliau menerangkan selanjutnya, ala tara annahu alaihi salatu wassalam. Tidakkah kau perhatikan, wahai para pembaca, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adda syirka billahi minal kabair. Beliau memasukkan kesyirikan termasuk dari apa? Dosa besar. Ini jelas dengan memasukkan kesyirikan saja bisa langsung diketahui, ah berarti dosa besar itu bertingkat-tingkat. Ada yang tidak diampuni, ada yang di yang memungkinkan untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa, ya, sesungguhnya Allah, yang artinya kurang lebih, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa kesyirikan dan akan mengampuni dosa-dosa di bawah kesyirikan. Meskipun itu dosa besar, tapi kalau di bawah kesyirikan masih ada kemungkinan untuk mendapatkan pengampunan. Ini menunjukkan bahwa di antara dosa besar itu ada dosa yang tidak diampuni. Tingkat yang paling bahaya. Itu di antara sab' al-mubiqat, 7 macam dosa yang menghancurkan, itu saja sudah bertingkat-tingkat. Di antaranya tingkat pertama adalah syirik. Ya. Baik. Wa qala ta'ala innahu may yushrik billahi faqad harramallahu 'alaihi al-jannah, surat Maidah. Sesungguhnya siapa saja yang menyekutukan Allah maka Allah akan haramkan baginya surga. Ini orang yang meninggal dalam keadaan masih apa? Menyekutukan Allah. Adapun ketika sebelum meninggal dia sudah bertaubat dari dosa kesyirikan, maka Allah Subhanahu wa taala insyaallah taala akan berkenan untuk mengampuninya. Pembicaraan di sini adalah orang yang meninggal masih dalam kondisi apa? Menyekutukan Allah dan belum pernah bertobat dari syiriknya. Nasallan yarzuqona taubah. Mudah-mudahan Allah memberikan rizki kepada kita untuk bisa bertaubat dari segala macam bentuk dosa. Allahumma amin. Kemudian kata Syekh, wala budda minal jama' bainan nusus. Oleh sebab itu, kita harus gabungkan antara dalil-dalil yang ada. Yang menunjukkan bahwa dosa-dosa besar itu bertingkat-tingkat. Mengetahui bahwa dosa besar itu bertingkat, ketaatan itu bertingkat, kemaksiatan itu bertingkat, kebaikan itu bertingkat, segala sesuatu bertingkat, kebid'ahan juga bertingkat, itu sangat penting. Sehingga kita akan lebih berhati-hati dalam menghukumi sesuatu. Pencurian juga bertingkat, zina juga bertingkat, kedzaliman juga bertingkat, surga juga ternyata bertingkat, neraka juga berkerak-kerak. Bukan bertingkat tapi berkerak-kerak. Al-jannah itu darajat, wan-naru darakat. Al-jannah itu darajat, bertingkat-tingkat ke atas. Sementara neraka itu darakat, berkerak-kerak ke bawah. Jadi ada neraka level apa? Atas. Ada neraka yang levelnya paling bawah. Yang akan dihuni oleh waliyadzubillah salah satu pelaku dosa besar siapa? Munafiqun. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Nauzubillahi min dzalik. Sesungguhnya orang-orang munafik akan berada di keraknya api neraka. Maka neraka itu berkerak-kerak. Ya, bertingkat-tingkat ke bawah. Sementara surga darajat. Nah ini pengetahuan bahwasanya segala sesuatu bertingkat-tingkat itu sangat penting. Bid'ah itu bertingkat, sangat penting. Sehingga kita menyikapi orang juga akan berbeda-beda sesuai dengan tingkatan dosanya. Pencuri, satunya nyuri apa? Nyuri sandal. Dipukuli sampai mati. Na'udzubillah min dzalik. Sementara yang satu, korupsi sampai 200 triliun. Allahu Akbar, misalnya. Sampai 300 triliun. Tapi aman-aman saja. Masuk ke penjara sebagian malah seperti sedang dalam wisata. Di penjara bisa mendapatkan sesuatu yang tidak bisa didapatkan di luar penjara. Misal, dene kok nyoto. Ini misal ya. Ternyata kok apa? Nyata. Yaitu mungkin saja. Yang pencuriannya besar-besaran. Walaupun mungkin dari sisi syar'i tidak bisa dikatakan sebagai sariqah. Pencurian. Tapi bisa hukumannya sampai seperti orang mencuri yang sampai nisab. Paling tidak potong tangan. Bahkan kalau di negara kita sudah banyak yang mengusulkan pencurian jenis itu yaitu korupsi untuk dia apa? Dihukum mati dan dimiskinkan. Gimana cara memiskinkannya? Tidak tahu apa diporoti apa ya? Rekeningnya atau gimana saya enggak paham. Menunjukkan bahwasanya itu besar bagi manusia secara umum. Nah, ternyata pencurian bertingkat-tingkat. Tidak bisa kita hukumi sama. Yang diduga mencuri motor, dipukuli sampai mati, dibakar. Allahul Musta'an. Dan itu kejadian. Sebagian rekan kita ada di luar Jawa. Ada yang baru diduga nyuri motor, itu sampai dibakar. Allahul Musta'an. Motor-motor dia sendiri. Dipukuli, kemudian dibakar. Allahumma musta'an. Malah boleh dikatakan kalau informasi sebagian ikhwah, dia juga penggiat dakwah kita. Ini dakwah. Dakwah kaum muslimin. Mudah-mudahan Allah mengampuni orang-orang yang layak mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Pengetahuan segala sesuatu bertingkat-tingkat itu sangat penting dalam segala hal, dalam segala hal. Maka termasuk mengetahui bahwa dosa besar itu bertingkat-tingkat juga sangat sangat penting. Fala budda minal jama' bainan nusus, maka harus kita gabungkan antara nas-nas yang ada yang menunjukkan bahwasanya dosa besar itu juga bertingkat-tingkat. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, selanjutnya Imam Adz-Dzahabi melanjutkan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala unabbiukum bi akbaril kabair, maukah kalian aku tak beritahu tentang dosa-dosa besar yang paling besar? Qalaha thalathan, beliau mengucapkan hal ini sallallahu alaihi wasallam 3 kali. Qalu, maka para sahabat berkata, bala ya Rasulullah, tentu saja wahai Rasulullah, utusan Allah. Qal, al-ishraku billah wa uququl walidain. Beliau menyebutkan, menyekutukan Allah dan durhaka kepada orang tua. Wa kana muttaki'an. Dan tadinya Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam posisi bersandar. Mutaki. Mutaki itu kalau orang Jawa di pengertian kita, ya. Mutaki itu jadi penjenengan yang pernah ke rumah orang sebagian orang Arab, masyaikh. Di sana ada permadani terhampar, kemudian ada bantalnya, sadah. Nah, kaki selonjor, kemudian tangan bertumpu. Ada yang bisa mencontohkan? Gimana posisi mutake? Itu? Coba ini mutake. Ya. Nah. Barakallahu fiik, jazakallahu khair. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, insyaallah. Nah, saya mau nyontokkan di atas meja gimana nanti? Itu mutake kayak gitu. Tadinya beliau itu menyampaikan dosa besar yang 2 tadi itu sambil bersandar. Wa kana muttaqian. Kemudian apa yang terjadi? Fajalas. Kemudian tiba-tiba beliau bangkit, duduk. Ini menunjukkan keseriusan beliau. Apa kata beliau? Faqal ala wa qawluz zur. Ketahuilah bahwa termasuk dosa besar adalah bohong, perkataan dusta. Dan subhanallah, kedustaan itu salah satu pintu gerbang dosa besar yang sangat besar. Pintu gerbang dosa. Itu dusta. Ngapusi. Bohong. Ngelimbui, goroh, napa meleh? Taus. Ini sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, al mu'min la yakdzib, orang yang beriman pada Allah enggak akan mungkin dusta, karena dia beriman, suaranya didengar Allah, tingkahnya dilihat oleh Allah. Al mu'min la yakdzib, seorang mukmin tidak akan berdusta. Dan dusta ini adalah pintu dari sekian banyak dosa, sekian banyak kesalahan. Makanya tidak heran Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam kesempatan yang lain, iyyaka wal kadzib, hati-hati kalian itu, jangan sampai berdusta. Hati-hati kalian, jangan sampai berdusta. Iyyaka wal kadzib, fa innal kadziba yahdi ilal fujur, karena sesungguhnya dusta itu mendorong seseorang dan mengantarkan seseorang pada perbuatan fujur, perbuatan dosa-dosa yang lain. Wa innal fujura, dan sesungguhnya dosa-dosa itu yahdi ilan nar, mengantarkan seseorang ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi dusta itu adalah pintu gerbang apa? Kefajiran. Nasallallahu alaihi wa sallam. Orang kalau sudah berdosa sekali, dia akan berusaha untuk menutupi dustanya yang pertama kali. Kemudian untuk ketiga, dia harus berdusta untuk menutupi dustanya yang kedua. Dan pertama terus. Makanya, monggo silahkan panjenengan cermati kesalahan-kesalahan ikhwatu Yusuf, saudaranya, saudara-saudara Nabi siapa? Yusuf. Awal pertama kali diantaranya adalah karena dusta. Yang mengatakan katanya Nabi Yusuf dimakan serigala. Bapaknya Nabi Yusuf itu nabi. Enggak bisa digelemboki, enggak bisa dilamisi, enggak bisa ditipu. Ya otomatis berpikirlah. Mana ada serigala kok bajunya masih rapi. Dimakan serigala kok kelambinnya tersih? Halus. Cuma diblepoti darah. Maka dikatakan, mundu mata, sejak kapan yakunu dhi'bu haliman. Ini seakan-akan itu yang difikiran Nabi Ya'qub ya. Sejak kapan ada serigala kok jadi halim? Jadi apa? Lembut, le. Kowe tak pangan ya, le. Ning kelambine copoten dhisik. Kamu mau tak makan ya, nak. Tapi bajunya dilepas dulu. Jadi utuh bajunya. Ini sejak kapan serigala jadi lembut seperti itu? Nggak mungkin. Kalau diserang serigala, pasti bajunya apa? Robek-robek. Ini kedustaan. Setelah itu berturut-turut kedustaan berikutnya dari ikhwatu Yusuf. Maka dusta itu betul-betul diwanti-wanti oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk akbarul kabair. Ya, termasuk akbarul kabair. Dan termasuk diantaranya di sini adalah uququl walidain. Allahu Akbar. Dan tentu adalah tidak kalah dan pasti yang paling berbahaya adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Famazala yukarriruha. Terus Rasul sallallahu alaihi wasallam mengulang-ulang perkataan itu. Ala wa qauluz zur, ala wa qauluz zur. Perkataan dusta. Ya. Hatta qulna laitahu sakat. Sampai-sampai kami para sahabat berkata, duhai, seandainya beliau diam. Jadi takut para sahabat. Takut tentang pengabaran dosa-dosa ini. Muttafaqun alaih. Fabayyana alaihi salatu wassalam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan. Anna qawla zuri min akbaril kabair. Bahwa berkata dusta itu termasuk dosa besar. Walaysa lahu dhikrun fis sab' al-mubiqat. Kadzalikal uquq. Dan ternyata berkata dusta itu tidak disebutkan dalam 7 perkara yang menghancurkan. Ini menunjukkan bahwa dosa besar itu lebih dari 7. Demikian juga uququl walidain tidak disebutkan dalam 7. Ini menunjukkan bahwa dosa besar itu lebih dari 9. Ustaz, ini pembahasan apa? Pembahasan jumlah masih. Tapi bergandeng satu sama lain. Terus apa pentingnya kita tahu bahwasanya dosa besar itu lebih dari 7? Supaya hati-hati. Kalau taunya cuma 7, yang lain bukan dosa. Dosa besar cuma 7 ini. Padahal dosa besar jumlahnya banyak. Kata Ibnu Abbas pada pertemuan yang lalu, hiya ila sab'ina aqrab minas sab'. Dia lebih dekat jumlahnya ke 70 dibandingkan 7. Jadi supaya kita ini lebih hati-hati. Baik. Ini tentang apa yang disampaikan oleh beliau Al-Imam Abi rahimahullahu taala. Masih bersambung tentang masalah jumlah dosa besar dan juga keterangan bahwa dosa besar itu satu dan yang lainnya bertingkat-tingkat atau berbeda tingkatannya. Kemudian pembahasan kedua pada kesempatan malam hari ini adalah tentang pengelompokan dosa besar. Hal ini tidak disinggung oleh muallif rahimahullah ta'ala di dalam mukaddimahnya, tapi disampaikan oleh pensyarah kitab Al-Kabair diantaranya adalah Fadilatul Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad agar beliau menyebutkan pengelompokan dosa-dosa besar ini agar tahu dosa besar itu sumbernya dari mana saja. Makanya di akhir syarah dalam mukaddimah beliau mengatakan fa idan hadza taqsimun dzakarahu ahlul ilm wa huwa fihi jiddan lil insallahu taala. Kita akan mulai menyebutkan pengelompokan, nanti diakhiri dengan pengelompokan yang dilakukan oleh atau yang disebutkan oleh al-Imam Ibnu Qayyim. Pengelompokan ini ditinjau dari beberapa sisi. Ya. Kayak kenapa ditinjau dari beberapa sisi? Misalnya begini. Contoh sederhana saja. Ini contoh yang sering disebutkan oleh sebagian orang sebagai apa? Sebagai kesalahpahaman, tapi saya gunakan di sini untuk memahami insyaallah taala. Kalau ada orang belum pernah melihat gajah, ya kan? Orang yang tidak pernah melihat gajah, 3 orang misalnya. Kemudian suruh meraba. Ya kan? Tapi ini contoh bukan untuk ini. Cuma gajah itu bisa dilihat dari sisi depannya. Ada yang kebetulan memegang apa? Hidungnya. Oh, gajah itu bentuknya panjang. Ya kan? Karena megang apa? Hidung. Ada lagi yang memegang apa? Kuping. Oh, gajah itu adalah seekor hewan yang bentuknya kayak tampah. Lebar, tipis. Segerak-gerak. Kebetulan ada yang memegang apa? Ekor. Gajah itu panjang kayak cempeti. Ada yang memeluk apa? Kakinya. Oh, gajah gede itu kayak tiang. Kayak tiang bangunan. Ya kan? Nah, ini gajah dilihat dari beberapa sisinya. Sebetulnya begini, kita gabungkan. Kalau itu kan definisi yang salah ya. Definisi yang betul adalah gajah itu dilihat dari sisi hidungnya, dia itu hidungnya panjang. Kalau dilihat dari sisi kakinya, kakinya kayak tiang. Tapi kalau dilihat dari ekornya, ekornya kayak cemeti. Sementara perutnya, Masya Allah, kayak truk molen. Misalnya begitu. Jadi ini masing-masing melihat dari arah sisi yang berbeda-beda. Demikian juga pengelompokan kabair. Tentu contohan ini tidak selamanya benar. Karena saya hanya ingin memudahkan. Bahwasanya ulama itu mengelompokkan dosa besar itu ditinjau dari beberapa sisi. Di sini akan disebutkan 3 sisi. Peninjauan dosa besar dilihat dari 3 sisi. Dan ditambah dengan perkataan al-Imam Ibnu Qayyim. Yang sebetulnya itu inti yang akan disampaikan oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr Hafizahumullah. Yang pertama, pembagian atau pengelompokan dosa besar secara umum. Kata beliau, tangqasimul kabair ila qismain. Dosa besar itu dikelompokkan menjadi 2. Ini secara umum, ditinjau dari keumumannya. Umumnya dosa besar. Yang pertama, dilihat dari sisi apa? Secara umum, maka terbagi menjadi 2 dosa besar itu. 1. Dosa besar berupa mengerjakan sesuatu yang terlarang. Jadi, dilihat dari ini melakukan perbuatan atau meninggalkan perbuatan. Secara umum. Yang pertama adalah dosa besar yang berupa mengerjakan sebuah perbuatan yang terlarang. Kalau bahasa Arabnya itu fi'lu al-mahdhur. Ya, fi'lu al-mahdhur, mengerjakan sesuatu yang terlarang. Jenis kedua, ditinjau dari keumuman ini, secara umum. Jadi secara umum dosa besar itu terbagi menjadi 2. Yang satu dengan melakukan larangan. Yang kedua, apa kira-kira? Meninggalkan perintah. Kayak meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, meninggalkan zakat. Ya kan? Kalau melakukan larangan contohnya apa? Melakukan kesyirikan, mengerjakan larangan atau meninggalkan perintah. Ini kelompok yang atau pengelompokan jenis pertama ditinjau dari keumuman dosa besar. Kemudian pengelompokan yang kedua, fal kabairu tanqasimu ila ini na'am bi'tibari mahalliha, ditinjau dari tempat terjadinya dosa besar itu. Kalau tadi kan secara umum ya, bentuknya. Kalau yang kedua ini ditinjau dari tempat terjadinya. Kata beliau, wa tanqasimul kaba'ir ila qismaini aidan bi'tibari mahalliha. Ditinjau dari tempat terjadinya terbagi juga menjadi dua. Beliau mengatakan kaba'ir fil qalb, dosa besar yang tempatnya di hati, dilakukan oleh hati. Kira-kira apa ya dosa besar yang dilakukan dengan hati? Apa kira-kira? Contoh. Riya. Ya. Apalagi contohnya? Sum'ah. Apalagi contohnya? Syirik. Syirik itu bisa di dalam hati berupa i'tiqadat. Meyakini bahwa yang menguasai gunung jemblungan itu adalah rohnya wong gemblung. Misalnya jemblung. Ada gunung jemblungan? Nggak tahu ya, mudah-mudahan nggak ada. Ini cuma ngarang saja. Ya. Meyakini bahwa pohon ini memiliki demikian dan demikian. Kesyirikan. Ya. Hasad. Sombong. Itu bisa dalam hati. Walaupun kayaknya mesem. Ya. Ngangguk-ngangguk sama orang. Tapi sambil ngangguk, sambil, saya lebih baik dari dia. Ya kan? Ini kiber namanya, na'udzubillah min. Letaknya di mana? Hati. Yang kedua adalah, yang tempatnya di jawarih, anggota tubuh. Ini banyak ini contohnya. Dan mungkin mudah. Ada yang tempatnya di tangan, ada yang tempatnya di lisan, ada yang tempatnya di kaki, ada yang tempatnya di kemaluan, ada yang tempatnya di, dan seterusnya. Ya, banyak seperti ini. Ini kelompok, pengelompokan dosa besar dilihat dari apa tadi? Tempat terjadinya. Hati, nomor satu. Nomor dua, anggota tubuh yang lain. Fanas'alullah salam wal'afiyah. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dari segala macam bentuk dosa besar. Allahumma amin. Dan mengampunkan kita apabila kita terlanjur pernah terjumus ke dalam dosa besar. Allahumma amin. Itu nomor dua sudah ya. Yang pertama secara umum. Bentuknya apa? Perbuatan atau meninggalkan. Yang kedua tempat di hati dan anggota tubuh. Sekarang yang ketiga. Ditinjau dari objek yang menjadi sasaran kabair itu siapa? Ditinjau dari maf'ul, objek yang menjadi sasaran kabair itu siapa? Terbagi menjadi dua. Nah ya, dua. Nanti terakhir empat insyaAllah ta'ala. Apa itu nomor satu? Ismun yata'allaku bihukukillah. Ada kelompok dosa besar yang terkait dengan hak-hak Allah. Kelompok dosa besar yang terkait dengan pelanggaran hak-hak Allah. Tambah kata pelanggaran juga boleh. Ya. Contoh apa? Hak Allah, semua dosa sebetulnya terkait dengan hak Allah. Tapi nanti ada yang kaitannya dengan hak Bani Adam. Contoh yang berkaitan dengan hak Allah. Contoh nyatanya syirik. Ya, itu jelas itu. Ya. Tarkus sholah, meninggalkan apa? Salat. Tarkus zakah, meninggalkan apa? Zakat. Murtad, keluar dari agama Islam. Apalagi contohnya? Tidak melakukan puasa. Ini hak-hak Allah dilanggar. Jadi tidak ada tuntutan denda di dunia. Ya. Kecuali pelaku zakat ya. Otomatis ada nanti tuntutannya. Dia ambil haknya dan separuh hartanya. Itu kalau para pengingkar zakat. Baik, ini yang pertama. Kelompok yang kedua adalah dosa besar yang objeknya itu adalah hak Bani Adam. Hukukul ibad. Yang ada kaitannya dengan hak Bani Adam. Contoh apa? Yang ada tuntutannya dari Bani Adam. Kalau seorang melakukan dosa ini, dia bisa dituntut oleh sesama manusia. Napa ngiten-ngiten? Dalam? Banyak hutang. Oh, enggak bayar hutang. Yang lebih berat dari itu. Mengembalikan. Coba bayangkan, mengembalikan 200 triliun. Gimana itu? Enggak ada, udah dipakai. Les. Gimana itu caranya? Itu? Allah Al-Mustan. Mengembalikan 3 miliar. Mudah-mudahan Allah melindungi kita dan juga masyarakat Indonesia semuanya. Kaum muslimin. Allahumma amin. Jadi begitu. Ada yang kaitannya dengan Bani Adam. Mencuri. Contohnya lagi apa? Menjatuhkan kehormatan orang. Naam. Ya. Nanti harus minta maaf. Kalau yang cetowelo-welo. Contohnya apa? Membunuh. Itu ada tuntutannya. Ya. Qatl. Sariqah. Qatl. Dan yang lain-lain. Ya. Dan yang lain-lain. InsyaAllah ta'ala. Walaupun itu tentu saja berkaitan dengan hak Allah. Karena hak Allah itu an yuta wa la yu'sa, ditaati dan tidak dimaksiati. Tapi ada keterkaitan dengan sesama hamba Allah. Baik, ini pengelompokan yang nomor berapa? 3. Dilihat dari objeknya. Siapa yang terkena? Yang kelompok pertama adalah berkaitan dengan hak-hak Allah. Yang kedua, dosa-dosa besar yang berkaitan dengan hak-hak para hamba. Yang keempat, pengelompokan yang keempat itu dilihat dari pemicunya. Yang disebutkan oleh al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, wa aidan hunaka taqsimun lil kaba'ir dzakarahu Ibnu Qayyim rahimahullahu taala fi kitabihil Jawabul Kafi. Demikian juga ada pembagian dan pengelompokan dosa besar yang disebutkan oleh al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Al-Jawab Al-Kafi. Wahuwa taksimun mufidun jiddan lil muslim wali talibil ilm. Dan ini adalah pembagian yang sangat bermanfaat sekali bagi setiap muslim dan juga para pencari ilmu. Yata'alak bi aslil kabair. Yang kaitannya adalah dengan sumber kabair itu dari mana. Wama yuharrikuha fil insan. Dan pemicu yang ada dalam diri manusia itu dari mana. Kok orang ini bisa melakukan demikian? Orang ini kok bisa melakukan demikian? Itu masuk kelompok yang mana? Ini supaya kita merenung. Satu contoh misalnya. Ada kelompok, nah ini belum saya catatkan, belum saya sampaikan. Satu kelompok dosa besar itu disebut dengan dzunubun bahimiyah. Dosa-dosa besar yang bersifat kehewanan. Misal. Dan kita manusia dimuliakan oleh Allah, walaqad karramna bani Adam wa dzurriyyati. Allah Subhanahu wa taala memuliakan Bani Adam. Ini ada dosa-dosa besar yang sifatnya kehewanan. Hewan itu mbok mau disembelih saja, berapa detik kemudian masih mikir bagaimana menunaikan syahwatnya, menunaikan apa? Memuaskan syahwatnya. Makanya kita tidak heran kambing-kambing jantan. Udah mau disembelih ini, tinggal nunggu. Tinggal nunggu apa? Nomor antrean. Ya, beberapa temannya sudah ngeletak. Ini masih asik. Sama sesama jenisnya. Ya, biasanya disembelih kan jantan-jantan semua. Apalagi kalau yang disembelih ada betinanya. Wah, ini lebih parah lagi. Jadi salah satu kebiasaan hewan itu memuaskan syahwat. Enggak mikir. Maka ada muncul dosa besar yang tipenya seperti tipe hewan tadi. Memuaskan apa? Syahwat. Yaitu apa? Berzina. Maka kalau seseorang tahu hal ini, dia akan berpikir. Masa sih saya akan menyamai menuju sifat-sifat Rabb-nya? Menuju apa? Sifat-sifat Rabb-nya. Melampaui batas. dari kedudukannya seorang hamba melampaui batas menjadi apa? Meniru si tutok yo pecah gepok remuk. Tapi dijadikan apa? Waktu cilik ada yang paham, ada yang tidak paham. Batu kecil yang kalau dipukul juga remuk, dibuang juga enggak bisa apa-apa. Dijadikan apa? Hah? Jimat. Si jitur dirumat. Dijadikan sesuatu yang diagungkan. Ini namanya apa? Melampaukan kedudukan makhluk menjadi kedudukan apa? Al-Khaliq. Ini masuk dalam ini. Kesyirikan masuk dalam kelompok yang pertama ini. Dzunubun al-malakiyah. Ini juga kesombongan dan yang lain-lainnya. Ya. Baik, ini jenis yang pertama. Sudah isya belum? Insya Allah sampai jam 7 kita akan lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kelompok yang pertama? Dzunubun malakiyah. Ya, dosa-dosa yang berasal dari apa? Pelampauan batas hamba menuju ke batas sifat-sifat khususnya Al-Khaliq. Di sini misalnya disebutkan adalah Al-Azamah, keagungan. Kemudian apa? Al-Kibriya, sombongan. Yang itu semua adalah hak-haknya Allah, sifat khususnya Allah. Maka dalam hadis Qudsi di akhirnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman naza'ani wahidan minhuma." Siapa saja yang menentangku, menyamaiku dalam salah satu dari keduanya, qadhaftuhu finnar. Aku akan lemparkan dia ke dalam neraka. Menunjukkan itu adalah dosa, dosa besar. Orang yang mengagungkan dirinya, ya, melebihi batas atau menyombongkan dirinya di hadapan makhluk yang lain. Dan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat jauh dari sifat-sifat ini. Demikian juga para sahabat dan juga para ulama yang salihun. Mudah-mudahan kita juga terjauhkan dari sifat yang semacam ini. Jadi kalau mau sombong itu ingat, qadhaftuhu finnar. Aku lemparkan dia ke dalam neraka. Kemudian juga ada hadis disebutkan dalam hadis yang sahih, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal mutakabbirina yuhsyaruna yaumal qiyamati amsaladzur yata'uhan nasu biiqdamihim." Bahwasanya kelak orang-orang yang sombong pada hari kiamat akan dikumpulkan seperti halnya semut dzur. Yata'uha annas biakdamihim akan diinjak-injak oleh manusia lain dengan kakinya. Jadi yang mengangkat dirinya melebihi batas, Allah akan jatuhkan dan akan hinakan dunia dan akhirat. Namrud ya kalau tidak salah, yang menyombongkan diri, mengagungkan diri, Allah hinakan di dunia, matinya apa? Oleh hewan yang sangat kecil, lemah. Apa? Nyamuk ya. Nyamuk yang masuk ke rongga, hidungnya bercokol berhari-hari di dalam hidungnya. Atau malah berbulan-bulan. Ya. Nggak bisa seorang pun mengeluarkannya. Allahu Akbar. Fir'aun mendzalimi orang lain. Ya. Kemudian Al-Ghadab. Pemarah. Dikit-dikit marah. Ya kan? Kemudian Safkud Dima. Suka mengalirkan apa? Darah. Pembunuhan lah. Melukailah. Kemudian juga at-tasawwu at-tawassubu 'ala ad-du'afa wal 'ajizin, suka menindas kaum lemah. Bojone istrinya lemah, tindas. Ya kan? Pokoknya ndak rasa ngeyel. Ini hati-hati nih. Bukan dalam kebaikan kalau melarang dari keburukan dan memerintahkan kebaikan dengan tegas, itu kebaikan seorang suami. Tapi seorang suami kadang menindas istrinya. Wah ini lemah ini. Dizalimi. Gak usah dikasih uang belanja. Apalagi misalnya dipukuli, ya, ditendang, dicaci. Ini adalah dzunub sabaiyah. Jadi suaminya seperti apa? Meniru hewan buas. naudzubillah min dzalik. Kopinya kurang manis dikit aja langsung plek. Kemudian sayurnya keasinan dikit aja plak. Jadi sifatnya plak plek, persis kayak apa? Naudzubillahi min dzalik, hewan buas. Nah, dosa-dosa semacam ini, ikhwan. Sumbernya adalah karena manusia itu meniru hewan buas. Ada yang keempat namanya dzunubun bahimiyah. Dosa-dosa kehewanan. Yang tingkatannya tidak seperti apa? Hewan buas. Hewan pada umumnya yang suka melampiaskan nafsunya, nafsu makannya, nafsu perut ataupun nafsu di bawah perut, yaitu syahwatnya. Apa saja dimplok. Apa saja diuntal. Lamun kentelun enakun, walamun enakun untalun. Wah, ini kentel ini, pasti enak. Langgar enak ya. Pokoknya diuntal. Enggak peduli itu haram atau halal. Pokoknya enak dimakan. Itu namanya nafsu atau dosa-dosa yang bersumber dari apa? Sifat-sifat kehewanan. Tidak peduli halal dan haram. Demikian juga pelampiasan syahwat di perkara-perkara yang haram. Subhanallah. Ya. Berzina. Dan seterusnya. Dan seterusnya. Ini adalah dzunubun bahimiyah. Maka kita biasa sering mengatakan. Atau sering mendengar orang mengatakan. Kayak kewan. Seperti hewan saja. Popo diuntal. Popo dimplok. Ya, naudzubillah min dzalik. Dari sini kita bisa mengambil faedah, kalau sudah mengetahui kita bisa mencegahnya. Ya, begitu terbersit akan melakukan dosa, saya ini manusia, tidak boleh sama dengan hewan. Saya ini adalah hamba Allah, tidak boleh saya mengikuti syaitan. Saya hanya sekedar hamba, tidak boleh menyaingi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan pembahasan kali ini bermanfaat untuk diri saya pribadi dan juga kaum muslimin sekalian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Adapun pertemuan yang akan datang kayaknya libur. Ya. Kecuali kalau ada kambing 10 disembelih. Ya. Insyaallah libur ya. Pertemuan yang akan datang kita merayakan Idul Adha. Ya. Yaumu aklin wa syurbin wa dzikrin. Hari-hari yang banyak makan, boleh makan ya, daging, boleh minum, dan jangan lupa apa? Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pekan setelahnya insyaallah taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.